dan menikmati kelayak bidadari. Namun sayangku terjaga kembali ini terasa lagi. Terasa sepi sekitarku, terasa sunyi membelenggu. Terasa keluh dalam bisu. Dinginnya malam menyiksa ku, bayangkan sebuah tungku api menghangatkan tubuh yang pernah ini. Lalu aku bermimpi ku melayang jauh dan menikmati belayar bidadari. Namun sayangku terjaga rasa lagi. Aku mimpi, aku mimpi terasa sepi sekitarku. Dinginnya malam menyiksaku.